بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد kita lanjutkan pembacaan risalah إظهار البينات عن محاسن تعدد الزوجات halaman 6 تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال قال لا توفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله فكان هذا في الشرائع القديمة شرائع التوراة والإنجيل التي يزعم اليهود أنهم على شريعة التوراة وهم أكذب الناس وأضل الناس ثم هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم ينتقدونها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأدوانهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولتحريفهم الكلمة عن مواضعه ولتكاتفهم ضد الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام وينشأ في ركابهم من ينسب إلى الماسونية وإلى غير الماسونية من الجهلة ومن الملاحدة والشيوعيين وغيرهم ممن يدعي الإسلام وهو كذاب. نعم. قال رحمه الله وجاء في الحديث الصحيح dan datang di dalam hadis yang sahih. Anna Sulaiman alaihissalam qala bahwa Sulaiman alaihissalam mengatakan la atufanna al-lailata ala 90 imra'atan. Sungguh aku benar-benar akan berkeliling malam ini pada 90 istri. Tali di kulli wahidatin ghulaman, yang masing-masing akan melahirkan seorang anak. Yuqatilu fi sabilillah, yang disiapkan untuk berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa syariat beristri lebih dari satu itu sudah ada sebelum Islam dari para nabi yang Allah utus sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya disebutkan Nabi Daud alaihi wasallam memiliki 100 istri, di sini putra Daud alaihi wasallam yaitu Sulaiman juga memiliki istri yang banyak. Disebutkan dalam riwayat ini 90. Dalam lafaz yang lain disebutkan 100. Nah, al-muhim ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah satu-satunya yang menetapkan syariat ini, tapi sudah ada sebelumnya dalam syariat para nabi yang Allah utus sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengapa orang-orang sekarang ini mempersalahkan Islam dengan syariat ini? Toh itu ada dalam syariat sebelumnya. Maka beliau katakan fakana hadza fi syara'il qadimah. Maka ini ada dalam syariat yang lalu. Syara'i Taurat wal Injil. Syariat Taurat dan Injil. Allati yazumul yahud, yang orang-orang Yahudi klaim annahum ala syariati Taurah, bahwa mereka berada di atas syariat Taurah. Wahum akdzabun nas wa adallun nas, walaupun mereka itu orang yang sangat pendusta dan sesat. Artinya, mengapa hanya Islam yang dipersalahkan? Bukankah agama yang kalian menisbatkan diri kepadanya dahulu juga menetapkan seperti itu? Nabi yang kalian mengaku sebagai pengikutnya juga mengamalkan yang demikian ini. Apakah itu tandanya kalian mencela agama kalian sendiri, mencela nabi kalian sendiri? Nah, ya kan, ini sudah cukup sebagai apa, bentuk penolakan bahwasanya tidak benar kalau dibilang ta'adu bizawjat ini sebagai suatu kemungkaran atau kejahatan. Tapi justru yang benar adalah dia min mahasinil Islam, di antara keindahan Islam. Beliau mengatakan summa haula'il kafara innal yahudi wan nasara man sarafa rikabihim, kemudian mereka yang kufur ini dari kalangan Yahudi, Nasrani dan yang ikut dalam rombongan mereka pengikutnya, yantaqidunaha fi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkritik, mencela syariat ta'adudud zawjad ini yang ditetapkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu? Dia katakan li'udwanihim li Muhammadin alaihi salatu wasalam, karena permusuhan mereka kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, walitahrifihimul kalimat amma wadi'ih, dan juga karena mereka merubah-rubah kalimat dari tempatnya yang ada dalam kitab-kitab mereka, walitakatufi'in ridal Islam, dan juga karena sepakatnya mereka di dalam melawan Islam, wa nabiyil Islam dan nabi Islam, wa syariatil Islam dan syariat Islam, wa yansha'u fi rikabihim man yunsabu ila al-masuniyah wa ila ghil masuniyah min al-jahalah, dan tumbuh dalam rombongan mereka itu orang-orang yang menisbatkan dirinya atau dinisbatkan dirinya kepada masuniyah. Ini semacam organisasi tanzim Yahudi yang itu tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk Indonesia, yang tokoh-tokoh yang dikenal semacam Gus Dur dan yang lainnya. Wa ila ghil masuniyah, dan yang selain masuniyah yang dikenal dengan Zionis. Minal jahala, dari kalangan orang-orang bodoh. Wa minal mulahidah, orang menyimpang akidahnya, manhajnya. Wa syuyu'iyin, sosialis, ateis. Wa ghairihim, dan yang lain mah selain mereka. Mimman yad'i al-islam wa huwa kadzdzab, yang mengaku Islam dalam keadaan dia dusta. Islam hanya diberikan sampai apa? Kedoknya saja. Semuanya tujuannya adalah bagaimana memecah belah umat Islam itu sendiri dari dalam. Nah, dan ini tanzim yang sudah lama dikenal itu, masuk ke barisan muslimin. Nah, baik yang di Timur Tengah ataupun yang selain Timur Tengah, intinya mereka semua apa? Kaki tangannya Yahud wal Nasar. Nasallahu salamu alaihi. Qala rahimahullahu ta'ala, amma ma syara'ahu Allahu min at-ta'addudi fa huwa amrun muhkamun wa ma'rufun. Wallahu jalla wa ala yaqul, fa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Kata beliau, amma ma syara'ahu Allah, adapun apa yang Allah syariatkan ini, min at-ta'addud, dari berbilangnya istri. Fahuwa amrun muhkamun ma'ruf, adalah perkara yang muhkam, yang jelas, yang dikenal. Bagaimana sesungguhnya at-ta'addud di dalam Islam? Tidak seperti yang digambarkan, yang dikesankan oleh musuh-musuh Islam tadi. Jauh, selisih bedanya jauh. Penggambarannya sangat tidaklah apa, tepat. Apa yang mereka gambarkan, ya, bahwasanya ta'adud dalam Islam itu adalah suatu kejahatan, suatu kesewenang-wenangan, ya, tidak apa, menghargai wanita dan seterusnya, itu sangat jauh dengan syariat ta'adud zawiyat yang sebenarnya di dalam Islam. Allah jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala yang berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fantihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Dan bila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah yang kalian senangi dari wanita yang lain, 2, 3, dan 4, hingga lengkapnya ayat. Ini dalil pokok dalam masalah ini. Nah, kemudian Syekh mengulas sedikit tentang maksud dari ayat ini. Fadhal. Qala rahimahullahu ta'ala, kana ba'dun nasi mimman madha qad yankihul yatima wala yu'tiha mahrahal munasiba alladhi tu'tahu amsaluha. Fallahu jalla wa ala amarahum bi an yu'tul yatama amwalahum wala yabkhasuha wala yadlimuhum wala ya'kulu amwalahum ila amwalihim. Thumma qala ta'ala, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Al-ayah. Nah, dia mengatakan, kana ba'dun nas, dahulu sebagian orang, miman madha, yang sudah lewat masanya, qad yankihul yatama yatima, ada yang menikahi perempuan yang yatim, sementara dia tidak memberikan kepada perempuan tadi maharnya yang sesuai, yang diberikan kepada semisalnya dari wanita, ya, karena menganggap toh saya yang urus ini, ya. Nah, misalkan anak ini wali yatim yang ngurusin ayah dari kecil, udah besar anak pengen nikahin dia, gak dikasih malas seadanya ini, ya. Gak sebanding dengan keumumannya. Keumumannya misalkan ya, namanya mahar untuk perempuan ya, semisal ini ya 500 ribu lah, ini kok cuma 10 ribu aja, main sah-sahan saja gitu ya, misalkan bang. Ini gak berlaku adil. Nah, terjadi itu di zaman dahulu, kata beliau rahimahullah. Maka Allah jalla wa'ala memerintahkan mereka untuk memberikan kepada yang yatim tadi hartanya, haknya, dan jangan menguranginya, jangan pula menzaliminya, jangan memakan harta mereka dengan dicampur harus dibedakan. Diberi haknya penuh sebagaimana yang lain. Adapun kamu yang mengurusi mereka, niatkan ketika mengurusi mereka itu apa? Al-ajr minallah, pahala di sisi Allah. Itu. Tapi ada sebagian yang tidak bisa adil seperti itu. Bang. Maka itulah Allah katakan, kalau kalian tidak bisa atau khawatir tidak bisa berlaku adil kepada yang yatim, ya sudah nikahi yang lain saja. Ini yang kalian senangi. Atau banyak ini pilihan yang lain. Coba pilih yang lain yang mereka punya orang tua, gitu ya. Tentu akan apa? Menuntut darimu mahar yang layak, kan gitu. Kalau yang nyatin kan enggak ada orang tuanya, ya. Kamu walinya. Ya, jangan seenaknya. Beri juga hak yang layak. Kalau kamu enggak bisa, ya cari yang lain saja. Yang kamu senangi. Toh wanita itu banyak. Nah, bisa 2, 3, atau 4. Nah. Paham? Nah, ini dengan ini jelas makna ayat tadi. Paham? Terus. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadzal amru indal usuliyyin asluhu lil wujub. Fal aslu fil awamir huwa lil wujub. Wa la yusaru ila an-nadbi illa bidalilin yasrifuhu 'anil wujub. فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بقية السنية فهو سنة مستحب إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته منه شرع له التعدد وَإِذَا عَجِزَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ اِكْتَصَرَ عَلَى وَحِدَةٍ. Nah, ini perintah kan sih, وَهَذَا الْأَمْرُ, ini perintah عِنْدَ الْأُسُلِيِّينَ, yang kalau menurut ahli usul asluhu lilwujub, asalnya untuk faedah wajib hukumnya. Wal aslu fil awamir lil wujub, itu kaidahnya. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Wala yusharu ilan nadbi illa bidalil. Dan tidak dibawa kepada makna sunnah kecuali dengan dalil. Yasrifuhu anil wujub, yang bisa memalingkannya dari kewajiban. Fa idza dalla dalil ala annahu laysa biwajib. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib dari amalan muslimin dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau, misalkan ada ya, dan memang ada, maka tetap kesunahannya tidak hilang. Ya kan? Hukum maksimal wajib. Tapi seandainya tidak wajib, minimalnya apa? Sunnah. Sehingga jangan sampai dianggap sebagai makruh, apalagi haram. Jauh ini. Minimalnya ta'adudu zuj itu apa? Sunnah, kalau tidak dikatakan wajib, karena memang asalnya perintah. Nah, jelas? Itu. Dan memang yang benar tidak apa? Tidak wajib. Karena juga ada sahabat Nabi yang istrinya satu. Nah, begitu pula amalan muslimin. Nah, sehingga dia tetap pada apa kedudukannya sebagai amalan yang sunnatun mustahab. Apabila seorang mukmin merasa mampu untuk mengamalkannya dan dia punya hajat, tidak cukup dengan satu, dan ada maslahat baginya. Nah, dengan adanya syariat tadi. Ya, kalau dia tidak mampu atau ada penghalang, ya dia cukup satu saja. Hah? sebagaimana lanjutan ayatnya. Dan terus wa ta'addudu wa in abahun nisa'u awil aktsaru minan nisa'i falaysa al ibratu bi ibaihinna wa qarahatihinna fa innahunna qad ya baina ma yanfa'uhunna wa yarghabunna fi ma yadurruhunna wa yarghabna fi ma yadurruhunna farafduhunna qad yuaddi ila kasratil fawahishi wal auladi zina wa hal yardu muslimun akilun bidhalik la yardu muslimun bidhalik. Ini tanbih dari sini. Ta'adud ini, walaupun perempuan itu enggak senang, atau kebanyakan lah, kalau dibilang enggak semua ya, kebanyakannya enggak senang di madu. Falaisal ibratu bi ibaihinna wa karahatihinna, maka yang dianggap bukan keengganan atau ketidaksenangan mereka, itu enggak dianggap dalam hukum syariat. Kenapa? Fa innahunna, karena yang namanya wanita itu qad ya'baina ma yanfa'uhunna, tidak jarang mereka itu membenci sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat buat mereka. Wa yarghabna fi ma yadhurruhunna, dan menyukai sesuatu yang sesungguhnya itu bermadarat buat mereka. Jangankan wanita, manusia secara umum juga begitu. Bahkan kaum mukminin Allah tegur juga seperti itu. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dalam keadaan Allah tahu bahwa berperang itu kalian tidak suka. Tapi apakah Allah anggap ketidaksukaan kalian itu? Tidak, ya kan? Maka Allah katakan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu pada itu baik buat kalian. Memang pahit, kayak obat gitu ya. Tapi itu baik akibatnya. Dan boleh jadi kalian menyenangi sesuatu, damai, gak usah perang-perangan lah, padahal itu buruk buat kalian akibatnya. Dan Allah yang Maha tahu, sementara kalian tidaklah mengetahui pada asalnya, ya? Itu kaum mukminin bahkan ditegur ya. Nah, apalagi yang selain mereka, yang di bawah mereka. Nah, sehingga enggak perlu kemudian kaum muslimin terpengaruh dengan keadaan seperti itu. Yang ini justru menjadi apa? Alat kaum propagandis tadi mengompori wanita-wanita muslimin yang sudah terfitnah ini. Apa yang sudah jauh dari agama? Apa kalian mau seperti ini tertindas? Sungguh itu suatu kerendahan kalau kalian terima mau-maunya ini. Kok mau dikompor? Sudah dasarnya wanita nakis suatu akun dua din, ditambahi kalau dia apa jauh dari bimbingan agama, tambah lagi kalau memang dia cenderung dengan pendidikan barat, tambah jadi tambah apa terjebak dan terpengaruh, dan ini dijadikan alat oleh kaum propagandis tadi untuk lebih memerangi syariat ini. Ya, dengan menyebarkan wartawan-wartawannya itu, ya, mengadakan survei kepada wanita-wanita muslimin. Ya, lihat, ya, wanita muslimin daerah ini menolak wanita muslimin dari ini menolak, beruntak dengan bahasa-bahasa yang provokatif. Ini membuat kekacauan. Tapi tetap kata Syekh, semua itu tidak perlu dianggap. Farafduhunna, penolakan mereka kaum wanita terhadap syariat ta'adud ini, qad yu'addi ila kathratil fawahish, bisa membawa pada banyaknya perbuatan keji. Dalam hal ini seperti perzinahan, pergaulan bebas, apalagi tersebarnya apa itu video-video porno atau apapun yang sifatnya bernuansa apa syahwat. Akibat apa? Tidak tersalurkannya kebutuhan manusia dalam masalah ini secara benar. Yang lelaki kalau mau nambah istri takut dengan masyarakatnya, karena sudah dicap betul-betul apa, suatu yang hina, suatu yang rendah, dengan serendah-rendahnya jadi beban sosial kan. Aduh, padahal dia sendiri apa, butuh. Karena yang namanya hasrat syahwat orang kan beda-beda, ya kan? Ada yang puas dengan satu, ada yang dia tidak puas, dia mau dua, tiga. Dan dia mampu, bisa tanggung jawab, tapi terhalangi oleh penolakan masyarakatnya, sikap buruk masyarakat terhadap amalan tadi, ta'adud tadi. Bisa jadi dia dipecat dari kerjaannya, bisa jadi yang tadinya dia punya usaha enggak laris, pokoknya dijatuhkan oleh masyarakat. Paham? Akhirnya apa? Tentu kalau dia tidak kuat imannya, akan terjerumus pada perzinahan. Justru yang kayak gini malah apa, dianggapnya biasa, lumrah, bahkan difasilitasi dengan lokalisasi tadi. Dan nggak dianggap apa, sesuatu yang besar, ya biasa. Kalaupun dicela itu biasa gitu, nggak terlalu apa, direndahkan sekali. Tapi orang mau menyalurkan dengan jalur yang benar, yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam, justru apa, dihalang-halangi, dijatuhkan, dihinakan, dikucilkan, bahkan dihitung sebagai suatu kejahatan yang akhirnya dia harus berurusan dengan polisi. Ini akibat apa? Wanita tadi yang kemudian terpengaruh dengan propaganda musuh Islam, ikut-ikutan menolak syariat ini, akan tersebar kekejian di mana-mana, yang istilahnya apa, serong, ya apa, serong, selingkuh. Tak hanya itu, padahal kalau memang mereka diberi apa, kelapangan, ya bahkan disemangati, mampu, tak ada itu mampu, bisa, cuma beban sosialnya saja yang mereka apa, nggak sanggup, ya kan. Kekejian yang lain juga bisa menimpa kaum wanita itu sendiri ketika mereka dalam usia yang sudah seharusnya tersalurkan kebutuhan biologisnya. tapi belum ada pula lelaki yang apa melamar dia. Kalaupun ada, sudah punya istri. Itu gimana ini? Coba, jangan dikira yang punya keinginan menyalurkan hasrat biologis itu cuma lelaki, wanita pun punya keinginan. Ya toh? Nah, bagaimana kalau tidak ada orang yang mau menikahinya? Walaupun ada ya, sudah punya istri. Jadi tidak mau, maunya yang masih bujang. Yang bujang susah, jarang. Ya. Kriterianya pun terlalu tinggi, nggak dapat. Akhirnya apa? Jatuh juga dalam kekejian. Itu banyak, ya kan? Berapa banyak? Coba kaum wanita yang masih pelajar, menjual ya kehormatannya. Alasannya untuk biaya. Adalah orang tuanya yang biayai terus. Alasannya untuk biaya. Itu sebetulnya apa? Cari alasan saja. Yang benar, dia itu sudah ngebet. Sudah pingin disalurkan hasratnya, tapi belum dapat. Bingung ya. Coba kalau misalkan dimudahkan yang namanya ta'adud ini, datang orang dari istri satu dua mau nikahi dia, jadi yang kedua atau yang ketiga terima dengan baik, selesai. Sampaikan hasratnya gitu. Kalau ini ditolak, banyak macam-macam kekecil. Wa auladi zina, dan akibatnya apa? Banyak pula anak-anak hasil zina. Ini juga banyak kasusnya kan, yang kemudian dibuang di tong sampah, ada yang model cara aborsi, ada yang macam-macam kerusakan yang ada itu. Akibat apa? Syariat memperbanyak istri ini nggak didukung oleh masyarakatnya. Padahal ini solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Wahal yarda muslimun aqil bidzalik? Apakah seorang muslim yang berakal rela seperti itu terjadi pada keluarganya, masyarakatnya? La yarda muslim bidzalik. Tidak akan seorang muslim yang betul paham Islam rela dengan itu. Lebih terhormat, lebih mulia dia menjadi istri yang kedua, ketiga atau keempat, tapi sah, ya kan? Tidak bermaksiat. Lebih terhormat lelaki yang memiliki 2, 3, 4 istri daripada apa? Dia dikenal sebagai tukang jajan perempuan. Itu sah. Tapi sayangnya apa? Ini enggak didukung. Justru yang difasilitasi yang maksiat tadi. Dan itulah yang memang yang diinginkan oleh apa? Adaul Islam, musuh-musuh Islam. Allah musta'an. Semoga kaum muslimin semakin lama disadarkan dari kelengahan mereka ini, bisa kembali kepada Islamnya yang mulia dan tidak lagi menganggap ya omongan-omongan orang-orang barat tadi itu. Karena pada asalnya mereka orang-orang yang tidak menyenangi Islam dari asalnya, sehingga apapun yang berasal dari Islam, walaupun sesungguhnya Islam bukan yang pertama kali menetapkan itu, tetap mereka apa? Mereka perangi, mereka musuh. Itu semua hanyalah hasad yang ada pada mereka. Semoga muslimin bisa lebih memahami lagi Islamnya yang benar. Semua yang lainnya kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanallah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ini?